Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai terakhir pada ayat yang ke-203 ya. Kita masuk pada ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-204 sampai ayat yang ke-206. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. الله سبحانه وتعالى berfirman: وَمِنَ النَّاسِ may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini ya, mengagumkan engkau. Jika dia berbicara membuat orang takjub ya. Jika dia berbicara tentang kehidupan dunia ya, membuat orang tercengang. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menjadikan engkau takjub. Wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan bahkan dia mempersaksikan kepada Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. yaitu dia mempersaksikan kepada Allah tentang kebenaran apa yang ada dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah aladul khisam. Dia adalah penentang yang paling keras. Ya. Namun ucapannya manis, menakjubkan, ya, membuat orang tertarik ketika dia berbicara. Ya. Bahkan dia mempersaksikan, ya, kepada Allah bahwasannya apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Dan apabila dia berpaling darimu, maka dia berjalan di atas muka bumi ini untuk berbuat kerusakan padanya. Wa yuhlikal harsa wan nasl, dan merusak tanaman-tanaman dan juga hewan-hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah engkau kepada Allah, ittaqillah, akhadathul izzatu bil izn, maka bangkitlah, muncullah kesombongannya, keangkuhannya yang menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam dosa. Diingatkan malah membangkang. Diingatkan malah berdalih. Muncul sifat aslinya, kesombongan dan keangkuhannya, sehingga dia terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan karena kesombongannya, enggan diberi nasihat. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah jahannam sebagai balasan baginya. Walabi'sal mihad, dan sungguh jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, ini ayat yang ke-204 sampai ke-206. Kita langsung pada apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh rahimahullah, lamma amara ta'ala bil iktsari min dzikri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Itu ayat yang sebelumnya, ya. Nah. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ila akhir al-ayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbanyak mengingat Allah, yaitu berzikir kepada Allah, wa khususan fil awqatil fadilah, terkhusus di waktu-waktu yang padanya terdapat keutamaan, alladhi huwa khairun wa maslahatun wa birrun, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang padanya terdapat keutamaan itu adalah suatu kebaikan dan suatu maslahat dan juga kebajikan. Akhbar ta'ala bihali man yatakallamu bilisanih wa yukhalifu fi'luhu qawlah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keadaan orang yang berbicara dengan lisannya, akan tetapi perbuatannya menyelisihi ucapannya. Nah, jadi ketika Allah perintahkan, nah, manusia untuk banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah terkhusus di waktu-waktu yang padanya terdapat keutamaan. Ya. Ketika Allah sebutkan ini, ya, Allah pun mengkhabarkan tentang keadaan orang yang dia berbicara dengan lisannya, ya, akan tetapi perbuatannya menyelisihi ucapannya. Fal kalamu imma an yarfa'al insan aw yukhfidhu. Maka ucapan itu bisa mengangkat kedudukan seseorang dan bisa menjatuhkan kedudukan seseorang. Apa sebabnya? Al kalam, ucapan. Ya. Ketika ucapannya sesuai dengan perbuatannya, ya, maka akan terangkat kedudukannya. Ya. Sebaliknya, jika ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, maka jatuh kedudukannya di mata manusia, juga di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rendah dia di mata manusia. Faqal, maka Allah berfirman, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu menakjubkan kamu. Ai idza takallama raqa kalamuhu as-sami'a. Yaitu jika dia berbicara, maka ucapannya ini menakjubkan pendengar. Menarik perhatian pendengar kalau dia berbicara. Wa idza nataqa dhonantahu yatakallamu bi kalamin nafi'. Dan jika dia berbicara, maka engkau menyangka dia itu berbicara dengan ucapan yang bermanfaat. Karena gaya bahasanya. Nah, karena susunan kalimatnya. Dan seterusnya. Jika dia berbicara, engkau menyangka bahwasannya dia itu berbicara dengan ucapan yang bermanfaat. Wa yu'akkidu ma yaqul bi annahu yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi. Dan dia menguatkan apa yang dia ucapkan, ya, dengan ucapannya bahwasannya dia telah mempersaksikan kepada Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. Bi an yukhbiru anna Allah ya'lamu bi ya'lamu anna ma fi qalbihi muwafiqun lima nataqa bih. Yaitu dia menguatkan ucapannya, ya, supaya orang percaya. Dia kuatkan ucapannya dengan mengkhabarkan kepada manusia bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang di dalam hatinya itu sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Wa huwa kadzibun fi dzalik. Padahal dia dusta dalam ucapannya. Ya. Demi Allah, sumpah. Ya. Sampai bersumpah, sampai demi Allah, dan seterusnya. Untuk menguatkan, ya, ucapannya. Ya. Atau untuk menjadikan orang percaya dengan ucapannya. Wahuwa kadzibun fi dzalik. Akan tetapi dia dusta dalam ucapannya. Li'annahu yukhalifu qawluhu fi'lah. Yang demikian karena ucapannya itu menyelisihi perbuatannya. Falau kana sadiqan latuwafiqul qawlu wal fi'l. Atau latawafaqul qawlu wal fi'l. Dan kalau dia jujur dalam ucapannya, pasti akan sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Antara ucapan dengan amalannya akan sesuai, berjalan seiringan, ya. Tidak bertentangan, tidak berbeda. Jika dia jujur, maka akan sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Kahalil mu'min ghairil munafik. Seperti kondisi seorang mu'min yang bukan munafik, ya, seorang mu'min ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Lain halnya dengan munafik, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, wa huwa aladdul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ai idza khasamtahu wajadta fihi min al-ladadi was-su'ubati wat-ta'assub, yaitu jika engkau berselisih dengannya, bermusuhan dengannya, maka engkau mendapati dia itu orang yang paling memusuhi, atau orang yang memiliki permusuhan yang sengit, dan orang yang sulit, sulit untuk kembali. Ketika diingatkan, wat ta'assub, dan kau dapati dia sebagai orang yang ta'assub, orang yang fanatik, buta, orang yang taklid, buta. Wa ma yatarattabu ala dzalik, ma huwa min maqabihi sifat. Dan juga sifat-sifat jelek yang lainnya, naam, yang mengiringi sifat-sifat tadi, sifat ta'assub, sifat permusuhan yang sengit, sifat sulit untuk kembali, ke jalan yang benar, dan sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat yang jelek dan buruk. Laisa ka akhlaqil mu'minin, bukan seperti akhlaknya kaum mu'minin. Alladzina ja'alu suhulata markabahum, yang mereka kaum mukminin itu menjadikan kemudahan sebagai kendaraan mereka. Wal inqiyada lil haqqi wadhifatahum, dan mereka menjadikan ketundukan kepada kebenaran sebagai tugas dan kewajiban mereka. Sudah menjadi tugas dan kewajiban kaum mukminin untuk tunduk di hadapan al-haq, kebenaran. Wasamahata sajiyatahum, dan kaum mukminin, mereka orang-orang yang menjadikan samahah, suka memaafkan, suka memberi uzur, sajiyatahum, sebagai tabiat mereka. Naam, demikian Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasannya di antara manusia ada yang sifat dan akhlaknya seperti ini. Ucapannya, perkataannya tentang kehidupan dunia menakjubkan engkau, mengagumkan anda, sampai-sampai jika orang mendengar ucapan dia, orang akan langsung tertarik kepadanya, orang akan langsung kagum dan memujinya. Dan engkau menyangka kalau dia berbicara dengan ucapan yang bermanfaat, ucapan yang berfaedah, bahkan dia mengucapkan ucapannya atau menguatkan ucapannya dengan mempersaksikan kepada Allah, baik dengan bersumpah atau yang semisalnya, menyatakan bahwasannya apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Akan tetapi ternyata dia adalah kadzdzab, pendusta. Tidak sesuai antara ucapannya dengan perbuatannya. Tidak sesuai antara lisan dengan amalannya. Karena jika dia jujur dalam ucapannya, tentu akan sesuai antara ucapannya dengan perbuatannya. Wa huwa aladdul khisam. dan dia adalah seorang penentang yang keras. Bahkan jika engkau bermusuhan dengannya, berselisih dengannya, ya, engkau akan mendapati dia adalah orang yang memiliki permusuhan yang sengit, ya, licik, dan seterusnya. Ta'assub, ya, taklid buta, wassu'ubah, sulit, ya, dan tidak sportif, ya, jika engkau berselisih dengannya. Ya. Dan sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat yang buruk, ya, yang engkau dapati jika engkau berselisih dengannya. Nah. Padahal semestinya akhlak kaum mukminin menjadikan kemudahan sebagai kendaraan mereka, menjadikan ketundukan terhadap kebenaran sebagai tugas dan kewajiban mereka. Ya. Menjadikan sebagai sifat pemaaf sebagai tabiat mereka, ya, dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tawalla, tentang orang tadi yang ucapannya itu, ya, ucapannya tentang kehidupan dunia ini. Nah, jika dia berucap mengagumkan Anda. Padahal dia adalah orang yang paling keras penentangannya. Lisannya membela kaum muslimin, membela kebenaran dan seterusnya. Nah, ya, sampai bersumpah, sampai menyatakan bahwasanya apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Wahuwa alladul khisam, padahal dia adalah penentang yang keras. Nah, hatinya memusuhi, hatinya menentang. Ya. Kalau di depan, masya Allah, bermuka manis. Ya. Nah, berucap dengan ucapan yang menakjubkan, mengagumkan. Ya. Tetapi dari belakang dia menikam, memusuhi, dan seterusnya. Wa idza tawalla, dan jika dia berpaling, hadza alladhi yu'jibuka qawluhu idza hadara indak, orang ini yang mengagumkan engkau, ya, ucapannya, yang ucapannya jika hadir di sisimu, ya, menjadikan engkau takjub kepadanya. Orang ini, ya, yang ucapannya jika ada di sisimu mengagumkan engkau, idza tawalla, jika dia berpaling, ya, sudah tidak ada di sisimu, ya, sa'a fil ardi liyufsida fiha, maka dia berjalan di atas muka bumi ini, liyufsida fiha, untuk berbuat kerusakan. Ayajtahidu ala a'malil ma'asi allati hiya ifsadun fil ard, yaitu dia berusaha dan bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan kemaksiatan dan dosa, yang kemaksiatan itu adalah sebagai bentuk kerusakan di atas muka bumi ini. Fayuhlik au fayahlak bisababi dzalik al-harf wa nasr, sehingga binasalah dan rusaklah karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan itu, rusaklah dan binasalah tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak. Fazzuru wath-thimar wal mawashi tatlafu wa tankus, tanaman-tanaman, ya, pepohonan-pepohonan, buah-buahan, hewan-hewan ternak rusak dan berkurang. Wataqillu barokatuha, dan berkurang barokahnya atau menjadi sedikit barokahnya, bisababil amal fil ma'asi, karena sebab perbuatan kemaksiatan. zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan baik di lautan ataupun di daratan. Nah, terjadi musibah ini, terjadi musibah itu, ya. Bencana ini dan bencana itu, nah, terjadi di atas muka bumi ini. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah-ulah perbuatan manusia, karena kemaksiatan dan dosa, ya. Sehingga Allah berikan peringatan. Nah, Allah ingatkan mereka agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi yang jika berada di hadapanmu, ya, dia mengagumkanmu, ya, ucapannya mengagumkanmu, ya, seolah-olah dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, ya, padahal dia adalah penentang yang paling keras, ahlul ma'asi, ya, wadzunub. Dan jika dia telah berpaling darimu, maka di belakang dia berjalan di atas muka bumi ini untuk berbuat kerusakan, melakukan dosa dan kemaksiatan. Sehingga dengan sebab perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatannya, menjadi rusaklah tanaman-tanaman dan juga pohon-pohon serta hewan-hewan ternak. Rusak, berkurang, dan menjadi sedikit barokahnya karena sebab kemaksiatan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kerusakan. Fa idza kana la yuhibbul fasada fa huwa yubghidul abdal mufsid fil ard ghayatal bughd. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kerusakan, maka Allah membenci hamba yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan kebencian yang sangat. Allah subhanahu wa ta'ala membenci. Wal bughd, membenci, ya. Ini diantara salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membenci hamba yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan kebencian yang sangat. Wa in qala bi lisanihi qawlan hasanan, walaupun dia yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, yaitu yang na'am, berbuat dosa dan kemaksiatan di atas muka bumi ini, walaupun dia berucap dengan lisannya ucapan yang baik, ya, ucapannya masya Allah, nah, baik ucapannya, bagus ucapannya, ya, menjadikan engkau takjub dan kagum dengannya, ya, akan tetapi ternyata dia adalah mufsid fil ard, orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, yaitu dia adalah ahlul ma'asi wa dzunub, ahli maksiat dan dosa. Wal-iyadzubillah. Sehingga dengan sebab dosa dan kemaksiatannya, nah, terjadilah musibah, bencana, ya, dan seterusnya. Rusaklah tanaman-tanaman, rusaklah hewan-hewan ternak, ya, dan seterusnya. Fa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-aqwal allati tasduru min al-ashkhas laysat dalilan ala sidqin wala kadhbin wala birrin wala fujurin hatta yujad al-amalu al-musaddiq laha al-muzakki laha. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya ucapan-ucapan yang muncul dari seseorang, ya, ucapan atau perkataan yang muncul dari seseorang itu bukan dalil yang menunjukkan kejujurannya atau kedustaannya atau kebaikannya atau kejahatannya, bukan dalil. Hatta yujadal amalul musaddiq laha, sampai didapati perbuatannya ya yang membenarkan ucapannya, yang sesuai dengan ucapannya. Al muzakki laha, yang mentazkiyah ucapannya tadi. Nah, jadi ayat ini dalil bahwasannya ucapan yang muncul dari seseorang belum menunjukkan dia itu jujur atau dusta, baik ataupun jahat, sampai didapati perbuatannya itu sesuai tidak ya, dengan ucapannya. Perbuatannya itu membenarkan ucapannya atau tidak. Wa annahu yambagi ikhtibaru ahwali syuhud wal muhik wal mubtil minan nas bibirri a'malihim. Dan bahwasannya seyogianya untuk menguji keadaan-keadaan para saksi dan keadaan orang yang naam benar dan orang yang naam ucapannya tidak benar atau dusta ya, dari kalangan manusia harus diuji. Naam. Bibirri a'malihim, dengan kebaikan amalan mereka. Ya. Dalam cetakan lain mungkin bisa beri a'malihim. Ya. Nah, dengan apa? Dengan menguji amal perbuatan mereka. Wan nadhari liqara'ini ahwalihim, dan dengan melihat ya qarina-qarina keadaan mereka. Wa an la yattarra bitamwihihim wa tazkiyatihim anfusahum, dan janganlah seseorang tertipu ya dengan penyamarannya ya. Itu ucapan-ucapannya yang samar ya. Ucapannya-ucapannya yang masih campur aduk ya. Yang belum jelas ya. Seolah dia itu berada di atas al-haq, membela al-haq ya. Jangan tertipu dengan tamwih mereka, dan jangan tertipu dengan na'am tazkiyah mereka terhadap diri mereka sendiri. Sampai didapati perbuatannya, apakah dia sesuai perbuatannya dengan ucapannya, nah, ataukah tidak sesuai. Nah, seorang mengaku, oh, saya ahlu sunnah wal jamaah, ya, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semua orang bisa mengaku seperti ini. Tapi ini bukan dalil yang menunjukkan dia jujur atau dusta, atau baik atau jahat, ya, sampai didapati amal perbuatannya. Bagaimana perbuatan dia? Ya. Apakah benar dia pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Nah, dilihat perbuatannya. Kalau dia mengaku ahlu sunnah, nah, dilihat perbuatannya, dilihat pergaulannya, ya, dengan siapa dia bergaul. Nah, kalau dia ngaku salafi atau ngaku ahlu sunnah atau nah pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pengikut salaf, ya, tetapi ternyata pergaulannya dengan ahlul ahwa wal bidah. Nah, ya, berarti hanya sekedar ucapan, ya, dan perbuatannya mendustakan ucapannya. Nah, al-mar'u ma'adini khalilih. Falyandur ahadukum man yukhalil, seseorang itu bersama dengan agama temannya. Maka perhatikan kalian dengan siapa dia berteman. Hati-hati kalau berteman dengan khawarij, Anda bisa terjatuh ke dalam pemikiran khawarij. Jadi teroris. Anda berteman dengan takfiri, orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, hati-hati. Termakan syubhatnya. Anda menjadi takfiri. Anda berteman dengan hizbi, ahlul ahwa wal bidah, hati-hati. Anda juga akan termakan dengan syubhatnya. Maka penting untuk menguji keadaan-keadaan para saksi. Menguji orang yang mengaku berada di atas al-haq, kebenaran. Dengan apa? Dengan melihat perbuatannya, amalannya. Dan melihat korinah-korinah keadaannya. Dan jangan sampai seseorang tertipu dengan ucapannya, dengan rekomendasinya terhadap diri mereka sendiri. Thumma dzakara anna hadzal mufsida fil ardi bi ma'asillah idza amara bi taqwallah takabbara wa anifa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya si mufsid ini, orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, jika dia diperintahkan, idza umira bitaqwallah, apabila dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, takabbar wa anif, maka dia sombong lagi angkuh. Wa akhadhat sul izzatu bil izm. Wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, segera kembali kepada kebenaran. Akhadhat sul izzatu bil izm, maka kesombongannya, keangkuhannya muncul, bangkit, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Fayajma bainal amali bil ma'asi wa takabbur 'alan nasihin. Maka dia menggabungkan antara berbuat kemaksiatan dengan kesombongan terhadap orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya. Jadi lengkap sudah keburukannya. Karena dia menggabungkan antara kemaksiatan yang dia lakukan, perbuatan dosa yang dia lakukan, dibarengkan dengan kesombongan dia terhadap orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya. Ketika dikatakan kepadanya ittaqillah, maka dia menentang. Maka dia melawan, enggan untuk diberikan nasihat. Wa takabbur 'ala nasihin, dan sombong terhadap para nasihin. Fa hasbuhu jahannam. Maka orang-orang seperti ini, hasbuhu jahannam, cukuplah balasannya jahannam. Cukuplah jahannam sebagai balasan bagi dia. Allati hiya darul 'asin wal mutakabbirin, yang di mana neraka jahannam itu adalah negerinya ahlul ma'asi wal mutakabbirin, negerinya orang-orang ahli maksiat dan orang-orang yang sombong lagi angkuh. Wa bisal mihad, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ai al mustaqor wal maskan, jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Azabun daim, yang azabnya terus menerus. Wahammun la yanqati'u, dan kesedihannya tidak pernah terputus. Wayasun mustamir, dan keputusasaannya terus berlanjut. La yukhaffaf anhumul azab, tidak diringankan azab dari mereka. Wala yarjuna thawab, dan mereka tidak mengharapkan thawab, pahala. Jazaan li jinayatihim wa muqabalatan li a'malihim, sebagai balasan atas kejahatan mereka dan juga sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Fa iyadan billahi min ahwalihim, maka kita berlindung kepada Allah dari keadaan dan kondisi mereka. Taib, selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu takillaha akhadathul izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Naam. Taib, insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.